tapi duite kak melu gowo. Sing gowo bang, sing bisa icek kosong. Sing sugih wonge tak bange. Tuku mobil Mercy sing bagus. Dia takut kalau nanti payah digolekno tukang supir. Disupiri ambek supir. Iku sejatine sing nikmat wonge apa supire. Nek bensin entek sing nukokno bensin sapa? Ya sing duwe sedan. Nek ngajak ning warung sing duwiti sapa? Sing duwe sedan. Nek kapan dhewe lara ngono. Sing biayai sapa? Dhewe dhewe. Nek supire luwih sing nukokno sapa? Yo dheweke. Nek sedane rusak nabrak sing dandani sapa? Dheweke. Dadi supir ku nyupar, nyupir. Jebule hakikate sing duwe mobil iku supir. Kudu dheweke. Hanya namanya STNK, namanya A, tapi sejatine sing duwe supir. Endit. Untuk dunia pangan semua enak ku iki iwak sing paling enak ku iku daging kambing no. Lo bangsane sing duwe wulu-wulu sing paling enak ku daging doro, daginge bebek paling enak. Jebule kapan we sugih ngene ku wedi. Gawat dimati mangan daging kambing yo gak wani, kuatir darah tinggi. Mangani pitik gak wani, kuatir liver. Mangan sing enak-enak susu terlalu penuh kolesterol, gak wani. Ya Allah, iku jajan nek takokno ngono iku nikmat di sampean wek wong sugih. Ngombine pancet aku wae. Mangane tempe tahu, jasa nikmati kula ning ndi? Sampean es kopi lek. Segorong piring lek. Sate kambing 20 sunduk kikil papat lek. Ayo, saiki nikmati wong sugih wae sampean. Nggih. Iki lho pengajiane dek wingel Jepan iki lho omah apik ku senyawang sapa. Ngono. Dadi sing duwe-duwe metu nyawa kaya wong gedeng. Dadi sing nikmat sing nyawang ku wong liya apik omah kuwi apik omah. Sing ngelem ku wong jowo. Sing merasa nikmat. Nah, ngono ku. Iku jenenge tipuan. Pada bondo niki ku diperoleh dari menipu, ya. Dari ngerampas, dari perusahaan yang tidak jujur dan lain sebagainya. Iki jenenge khodatun wujud menipu. Qatalatun pembunuh. Saniki kandah nggih terjadi pembunuhan-pembunuhan kropo rebutan dunya. Masya Allah enten gambarane wong nggih sing kedunyan. Niku seorang Yahudi. Nabi Isa ku pengen didik wong Yahudi sing kedunyan ku pengen. Tapi nyatanya tidak berhasil. Niku kapan pun dipengaruhi hubud dunia. Niku diarahkan mboten sakit. Kapan wis terpengaruh kali hubud dunia. Pun diarahkan tidak bisa. Enten mau Yahudi ku pengen derek Nabi Isa. Derek Nabi Isa napa lelono pengen. Akhirnya Nabi Isa ku dawuh nek kon sesuk melu aku kon nggowo sangu roti. Aku yang nggowo sangu roti. Padha-padha nggowo sangune. Nek aku mbek awakmu iku kanca bepergian dinggo rotine dadi ana sito. Nggih. Bareng esuk budal wong lanangku nggowo roti dua potong. Nabi sana menggowo sak potong. Wong Yahudi niku nglirak-lirik ning tangane Nabi Isa. Lah yo roti arepe dikumpulno dadi siji dhewe nggowo sito. Aku nggowo loro. Iki engko nek dikumpulno, nek mangan bareng aku rugi separo. Ya mesti Isa niku mesti untung separo wong dikumpulno. Ten akhire enjing Nabi Isa niku sembahyang roti sing pak sak potong niku dipangan. Dipangan. Engko nek dikumpulno iku sik padha jarene. Sik ora ana untung rugi. Walaupun batu sembahyang Nabi Isa ngajak sarapan. Ayo sarapan yuk, monggo. Dipirsani Nabi Isa, lah kok mung rong potong rotine. Lah sing sak potong mau ndi? Anu kok Nabi kula ndak membutuh sak potong kok. Kula sak potong jangan sak potong ora kalih potong niku ora pas. Ora mau iku telu kok. Mboten sumpah-sumpah mboten. Padahal wis karuan dipangan siji. Nabi Isa niku mun ngerti, iki wedi rugi. Wong kedunyan ku ngene iki. Wedi rugi. Ah itu melampah. Enten wong sing lumpuh. Disadarno karepe ngoten disadarno. Wong lumpuh niki diusapi, sikile dipas usapi to dituthuk nganggo tekene tuk. Pum. Berdirilah. Muadek, wong lumpur ku muadek terus saged melampah. Wong Yahudi muni ngeten. Isa hebat jenengan. Hebat apa? Kita yang lumpuh ku saged waras terus saged melampah. Iku sing hebat dudu aku. Tapi Gusti Allah. Wong percaya be Gusti Allah. Nggih percados. Sing kuwasa Gusti Allah percaya. Nggih percados. Nek percaya aku takon roti sing sitok meneng ndi. Nabi sumpah-sumpah niki, billahi billahi kula namung betos tunggal tok. Ya wis ayo. Terus akhirnya iku petuk kidang. Kidang kelampah niku lho, niku diawe ya Muzal ta'al. Kidang mrene yo. Moro kidang. Kidang upama awakmu tak sembelih tak pangan ambek kancaku ngono gelem kidangku manduk-manduk terus disembelih bernoten terus dipangan gitu pangan boten diceritakno teng kitab entek pirang dina boten diceritakno ngenamu dipangan kantun dadi balung tok iki paling mangan sing kuatan entek nggih niku paling. Balung kali dadi balung tok, ngoten diusap kali Nabi Isa, dituthuk nganggo tekene tukum bidnillah. Nguatek dadi kidang utuh. Akhire kidangku melampah. Godeg-godeg hebat sampean iki, hebat. Ora sing hebat dudu aku, sing hebatku Gusti Allah. Sing duweni kuwasa nguripno ku Gusti Allah. Percaya? Percados percaya demi Gusti Allah sing uripno kidang sing wis kari dadi balung aku takon awakmu roti sing sitok meneng ndi Niki sik sumpah-sumpah mboten ngaku. Pun ringese diterusno perjalanan. Tapi saya ku nganggit kurang gede bae iki. Dadi sak regane roti upama rugi separo wis dijuli ambek daging kidang iku lho isih ngrasa rugi apa gak. Akhire petuk wong angon. Angon ku angon sapi. Sapi ini bentung-bentung ngoten. Sapi bentung-bentung. Ya. Terus wong angon ku dipanggil kali Nabi Isa, ya rohi ta'al. Hei pengembala mreneo. Sapimu sing paling gede ku tak jaluk. Tak sembelih, tak pangan ambek kancaku iki piye. Monggo, monggo. Ya Nabi Allah, ya Ruh Allah, monggo, monggo. Sapi sing buwentung ku disembelih. Terus akhiri didahan. Iku sampai entek. Kari balung tok, diusap oleh Nabi Isa, diduduk karo tekene tek, langsung nguatik dadi sapi meneh. Bar iku nggih godhek-godhek niku wong Yahudi hebat sampean ngono. Lho, kesan Nabi Isa iku diduduhno. Mosok sapi sampean gedhe niku dibanding roti separo sik rugi. Akhire Nabi Isa nggih dawuh sing hebat dudu aku Gusti Allah. Ngandel nggih nek ngandel nek percaya demi Gusti Allah sing urip sapi sing wis dadi balung takon awakmu roti sing sitok penting. Niki pancet mboten ngaku. Ringkese cerita didudune kehebatan malih. Ngliwati bengawan Nil. Nggih. Ngliwati bengawan Nil niku Nabi Isa niku mlaku ning dhuwure banyu. Lah wong lanang ku mboten wani kawitane, aja wedi, aja wedi. Saiki bundelane sarungku iku cekelono, ya. Aku ku nek jangkah, labete sikil kunci ana. Dadi labete sikilku kunci ana. Nggih, diturut. Akhire ku sampe saged menyeberang, nggih. Tenggene pantai sebelah ngriku. Banyebrang niku terus godhek-godheke bacane. Saged mlampah teng dhuwure banyu. Lha kowe ya iso ngono kok. Tapi kan mergo nipet. Nipet sukune panjenengan. Iku sing hebat iku Gusti Allah yang Maha Kuasa. Percaya kok. Percaya dos. Nek percaya demi Gusti Allah sing maringi aku mbek sampean iso mlaku nuri banyu aku takon roti sitok meneng di wancet mboten ngaku ringkese cerita terus sipeng enten guwa Nabi Isa sipeng teng lebet tekene dideleh lawange guwa lah tiyang niku leh cilem sandingi lawang lawange guwa bareng Nabi Isa niku sare lah kok tiyang niku ngeten Isa iku hebat tak mergo tekene iki mergo tekene iki teken wasiat iki Nabi Isa aku nek teken iki tak jaluk ya nini ngalih ning aku wakire Nabi Isa sare ku tekene disaut go mlayu ini ki dunyo, dunyo. Jadi dunyo, itu sampai wani mengkhianati konco. Ki Nabi, ya konco bepergian, iku miliki konco ku dikhianati. Teken ki miliki konco. Ini kadang-kadang diantara kita nyambut gawe ku yang uniku, nek ketok melok-melok bondo, ku wani mengkhianati. Sajen wae konco.